Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, yang mana kita mengambil atau membaca serta membahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana sudah kita sampaikan di awal-awal dahulu bahwa tiga kaidah besar yang menjadikan harta tersebut menjadi haram, yaitu salah satunya yang pertama yaitu adanya kezaliman dalam muamalah tersebut. Maka pada pertemuan kemarin kita sudah sampaikan bentuk kezaliman dalam muamalah, yaitu jual beli najis. Karena apa dikatakan zalim? Karena najis dalam Islam manfaatnya tidak diakui. Walaupun ada manfaatnya tapi tidak diakui, sehingga ketika diperjualbelikan dengan harta yang berharga seperti uang maupun yang lainnya, maka otomatis terjadi kezaliman. Sesuatu yang berharga ditukar dengan yang tidak berharga. Intinya adalah adanya hadis Rasulullah SAW bahwa Allah apabila mengharamkan pada suatu kaum untuk dimakan, maka juga Allah mengharamkan untuk diperjualbelikan. Pada pertemuan kemarin juga sudah kita bahas bentuk najis yang haram diperjualbelikan adalah kotoran manusia. Maka kita melanjutkan pembahasan sekarang, yaitu bagaimana dengan kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Kalau kemarin kotoran manusia, maka telah jelas haram untuk diperjualbelikan, tetapi boleh untuk menarik biaya upah, ya, karena dalam bekerja tidak persyaratkan objek yang dikerjakan tersebut harus bebas dari najis. Artinya ketika kita mengupah seseorang untuk mengambil najis tersebut dijadikan pupuk tanaman, ini dibolehkan. Tapi bukan menjual najis atau kotoran manusia tersebut. Nah, sekarang bagaimana hukum memperjualbelikan kotoran hewan? Maka tergantung dari hukum kotoran hewan tersebut. Apakah kotoran hewan tersebut najis atau tidak najis? Kalau dia najis, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dia tidak najis, maka otomatis boleh untuk diperjualbelikan. Dan hewan terbagi kepada dua, dilihat dari boleh atau tidaknya dimakan. Dan begitu juga para ulama menghukumi kotorannya. Maka mazhab yang empat sepakat, yaitu mazhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, mengatakan hewan yang tidak boleh dimakan, sepakat ulama empat, tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Ya, ini yang pertama harus kita ketahui. Jadi ulama empat sepakat hewan yang Allah haramkan bagi seorang muslim untuk makan hewan tersebut, maka kotorannya adalah najis, baik itu kencingnya maupun kotorannya. Contohnya seperti apa? Yaitu anjing, kucing. Maka seluruh hewan yang tidak boleh dimakan, haram dimakan, maka kotorannya najis menurut ulama yang empat dan mayoritas ulama. Kecuali ada perselisihan, yaitu mengatakan kotoran kucing mengatakan tidak najis, yaitu ini pendapat Imam Bukhari, Syabi dan Daud Zohiri. Tapi pendapat yang kuat yaitu mayoritas ulama mengatakan bahwa kotoran, sepakat ulama empat, yang tidak boleh dimakan maka adalah najis, otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya hewan yang boleh dimakan seperti hewan ternak, ayam, kerbau, sapi, kambing, ya, dan burung misalkan. Burung bukan yang ada yang diharamkan, yaitu yang kakinya dua ke depan, dua ke belakang. Nah, itu diharamkan. Selain dari itu, maka halal dimakan. Bagaimana ada yang kotorannya? Maka terjadi perselisihan para ulama. Ya. Pendapat pertama mengatakan, yaitu ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, hewan ternak ini hukum kotorannya najis, Hanafi dan Syafi'i. Jadi kalau najis, kalau kita terkena kotoran ayam, maka tidak sah sholat kita. Ya. Begitu juga kotoran kerbau, kambing, maka tidak sah sholat kita. Berarti otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Pendapat ini berdalilkan pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari hadis ini diriwayatkan Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul." Bersihkanlah diri kalian dari baul. Baul ini yaitu artinya kencing, ya, umum. Fa inna ammat azabil qabri minal baul. Kemudian hadis berikutnya berbunyi, sungguhnya kebanyakan azab kubur yang terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu diazab di kuburan karena apa? Karena minal baul, karena dari kencing ini. Artinya apa? Banyak orang yang tidak beristinja, membersihkan sisa-sisa dari kencingnya tadi dari dirinya. Dengan ini mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diri kita membersihkan dari, menjaga diri kita dari kencing, artinya dia harus dibersihkan diri kita. Maka dipahami air kencing di sini adalah najis umum, baik orang maupun hewan. Maka ditanggapi hadis ini, berdalilkan dengan hadis ini, dalil ini tidak kuat. Jadi menjadikan dalil kencing hewan ternak dengan hadis ini tidak pas, kurang kuat. Ya, kenapa? Yang dimaksud dengan hadis ini adalah kencing dalam hadis ini adalah manusia, air kencing manusia. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan azab kubur. Nah, yang diazab itu manusia apa hewan? Manusia. Sehingga menempatkan najisnya kencing hewan ini kurang pas di sini, karena di sini khusus Rasul menyebutkan adalah pada manusia yang dibebani hukum syariat. Adapun hewan tidak dibebani dengan syariat Islam. Kemudian hadis yang kedua menjadi dalil, para ulama mengatakan kotoran hewan ternak najis, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaid, beliau buang air besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, fa amaruni an atiya bi thalathati ahjarin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pada saya untuk mendatangkan memberikan pada beliau, kata Ibnu Mas'ud, yaitu 3 batu. Jadi Rasul minta tolong ambilkan 3 batu, kata Ibnu Mas'ud. Maka saya mendapatkan fawajatu hajrataini, saya mendapatkan 2 batu. Wal tamastu tsalitsa falam ajidhu, saya berusaha mencari yang ketiga, baru ada 2 batu ini. Saya tidak mendapatkan batu. Fa akhadtu rausatan, maka saya ambil saja rausah. Rausah ini artinya kotoran hewan ternak yang sudah mengering. Ya. Fa'ataituhu biha, saya berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kotoran yang sudah mengering dan 2 batu. Maka Nabi fa'akhadzal hajaraini, Nabi hanya mengambil 2 batu, wa'al qarausah, dan beliau membuang kotoran hewan yang telah kering. Kemudian Nabi berkata, waqala, dan bersabda, hadza riksun, ini adalah riksun. Dengan perkataan Nabi, dengan Nabi membuang yang ketiga dan mengatakan riksun, sehingga mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan ini adalah najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersuci. Tapi ditanggapi oleh ulama yang mengatakan yang lain, yaitu ulama yang mengatakan kotoran hewan tidak najis. Dalil ini kuat, karena kata riksun, Nabi mengatakan hadza riksun, ini adalah riksun. Dalam bahasa Arab berarti yaitu sesuatu yang menjijikan. Ya. Baik najis maupun tidak najis. Intinya adalah ini adalah sesuatu yang menjijikan, najis maupun tidak najis. Contohnya bahwa riksun itu tidak najis, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, judi, dan berhala, dan mengundi nasib, itu adalah rijsun. Dan sepakat para ulama bahwa berhala atau patung yang disembah selain Allah Ta'ala itu bukan najis. Ya, sehingga rijisun itu adalah sesuatu yang keji, ya, tidak pantas untuk dilakukan. Nah, bukan berarti maksudnya adalah najis. Ya. Dan bahkan Imam Nasa'i mengatakan, Abu Abdurrahman mengatakan, berkata, maksud dari riksun berkata Rasul adalah ta'amul jin. Ya. Adalah makanan dari jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersuci dengan tersebut karena riksun. Maka berkata Abu Abdurrahman, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani, maka dia maksudnya adalah makanan jin, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersuci dari najis, mengotori dari najis makanan tersebut. Nah, kemudian pendapat kedua dari ulama yaitu mazhab Maliki dan Hambali. Ya, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa hewan ternak tersebut kotorannya dan air kencingnya adalah tidak najis. Kalau tidak najis berarti bisa kita terkena kotoran ini, maka kita bisa sholat, tidak masalah sholat kita. Bahkan bisa sholat kita di kandang kambing, di kandang ayam. Nah, boleh kita sholat di sana, walaupun di terdapat kotorannya di sana. Dan konsekuensinya juga ketika kita katakan tidak najis, boleh kita kumpulkan kotoran tersebut, kemudian kita jual. Ya, kalau kotoran manusia itu tidak boleh dijual, hanya boleh upahnya saja, kira-kira berapa upah orang bekerja untuk mengumpulkan ini. Tapi kalau ini enggak, kita misalkan kalau orang bekerja palingan 30.000, banyak dapat satu karung. Ya, berarti ini upah saja, tapi satu karung kita jual harganya 100.000, berarti ini memang kita jual. Ini konsekuensi pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan tidak najis. Dalil mengatakan bahwa tidak najis. Pertama, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Qadiba unasun min uqlin au urainah. Datang beberapa orang dari suku Uqlin atau suku Urainah. Ya. Fajtawau al-Madinah. Maka mereka terkena musibah. Terserang penyakit di kota Madinah. Jadi kota Madinah waktu di awal-awal Islam, ya, Allah uji dengan kehidupan yang sulit, banyak wabah penyakit, ya. Sehingga apa? Ketika tawaf itu dianjurkan kita apa? Dianjurkan kita untuk membuka ittiba kalau enggak salah ya, yaitu membuka sebelah kanan ini ketika tawaf. Tujuannya apa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk ittiba ini? Karena orang-orang Quraisy menghina kaum muslimin. Lihat tuh orang-orang Islam, mereka hidup dalam kesulitan, ditimpa banyak penyakit, kurus-kurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, perintahkan para sahabat, mari kita lihatkan bahwa kaum muslimin bukan orang yang lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan ketika tawaf sampai sekarang, yaitu untuk membuka ini yang kanan, untuk melihatkan otot para sahabat. Dan dianjurkan juga berjalan cepat di awal. Ya, karena sebelumnya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak bisa melakukan tawaf, dihalangi orang kufar Quraisy. Ketika begitu boleh, ya, terjadi perjanjian, maka mereka menghina kaum muslimin. Orang-orang Madinah, mereka pindah hijrah ke sana, hidupnya sulit, ekonominya sulit, banyak tertimpa musibah kata mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan, menepis tuduhan tersebut dengan ketika tawaf, sehingga membuat gentar orang-orang kafir Quraisy yang melihat kaum muslimin melakukan ibadah di kota di Ka'bah. Jadi mereka terkena wabah penyakit di Madinah. Mereka baru datang dan terkena wabah penyakit. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu untuk diperah. Lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Ya, Rasulullah SAW perintahkan untuk mengobatinya, yaitu dari kencing unta dan air susunya. Hadis ini dengan Imam Bukhari. Kemudian bagaimana mengambil dalil dari hadis ini? Nabi SAW memerintahkan agar minum air kencing unta. Dapat dibahwa, dipahami dari sini perintah Nabi SAW bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, ya. Karena kalau seandainya najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan untuk meminumnya, ya. Walaupun dalam rangka sebagai obat, ya. Ada yang mengatakan ini kan obat, jadi boleh aja najis. Maka walaupun sebagai obat, kenapa? Karena diriwayat di perkataan Nabi yang lain, kita tidak dibolehkan berobat dengan yang najis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Mulaqqan menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala da' wa dawa." Sungguhnya yang menurunkan penyakit dan obat adalah Allah Subhanahu wa taala. "Wa ja'ala likulli da'in dawa." Dan Allah juga yang menjadikan setiap penyakit itu pasti Allah turunkan obatnya, pasti ada obatnya. Kemudian apa lagi? Fatadawau, maka Rasulullah SAW perintahkan pada kita ketika kita terkena sakit, berobatlah kalian. Jadi seorang muslim bentuk tawakal kepada Allah, ya, dianjurkan untuk berobat. Kemudian melarang, ada kaidahnya dalam berobat ini, wala tadawau biharam, jangan berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Maka tidak dibenarkan kita berobat makan sesuatu yang haram. makan anjing. Kenapa makan anjing, daging anjing? Ini obat, padahal masih banyak obat yang lain yang halal. Ya. Maka Allah tidak menjadikan obat itu dari sesuatu yang haram. Maka banyak obat-obat yang halal. Kemudian riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, "Kana yuhibbu," bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakat ussalah. Beliau akan salat, mencintai salat itu, itu akan melakukan salat dimanapun beliau akan mendapatkan waktu salat sudah masuk, maka beliau segera melakukan salat. Nah, ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan yusalli, dan sering beliau itu yaitu salat di marabidil ghanam, yaitu di pemelihara, tempat pemeliharaan kambing. Kalau tempat pemeliharaan kambing, otomatis banyak kotoran kambing tersebut, ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Kalaulah najis, tidak mungkin Rasulullah SAW sholat di tempat yang bernajis. Hadis ini dengan Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, ya. Wallahu a'lam. Maka dari dua perselisihan ulama, ya, maka yang dipilih yang lebih kuat berdasarkan dalil, wallahu a'lam, yaitu kotoran hewan ternak tidaklah najis, sehingga konsekuensinya boleh kita untuk menjual belikannya. Ya. Berikutnya kita masuk bahas masalah bentuk kezaliman dalam muamalah, yaitu di sini dibahas yaitu jual beli bangkai, ya, jual beli bangkai. Maka ini termasuk kezaliman. Maka dibahas apa yang dimaksud dengan bangkai. Bangkai adalah hewan darat, ya, hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi dia di hewan darat, kemudian mati atau berpisahnya ruh dari badannya tidak sesuai dengan syariat. Sesuai syariat itu dengan disembelih. Ya. Maka kalau dia mati tanpa disembelih atau tidak dengan buruan yang dibolehkan syariat, maka tidak boleh menjadi najis dia. Karena kalau bangkai adalah najis, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana hukum bangkai? Hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya, ulama sepakat hukumnya adalah najis, ya, bangkai hewan. Jadi dia bangkai ini kalau dia mati bukan karena syariat, maka hukumnya adalah najis. Ijma' para ulama berlandaskan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatah," diharamkan pada kalian bangkai. Ya, dan sepakat juga para ulama keharaman ini bahwa bangkai tersebut hukumnya adalah najis. Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai, dengan demikian diharamkan sifat najisnya. Kemudian dalil yang lain menyatakan bahwa bangkai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, "Ayyuma ihabin dubira faqat tahura." Ya. Kulit apapun maupun yang disembelih secara syariat Islam maupun yang bangkai, ya, "Idza dubira faqat tahura," apabila sudah disamak maka dia menjadi suci. Kalau kulit yang disembelih jelas dia suci karena hasil sembelihan, enggak ada masalah di sini. Tapi kalau kulit dari hewan bangkai, misalkan kita menemukan kambing atau kulit sapi. Ya, kita ingin memanfaatkan kulitnya untuk suatu apakah perabotan rumah tangga, ya, atau untuk rebana atau ini, ya. Maka bangkai ini najis. Tapi Rasul mengatakan idza dubira apabila telah disamak, maka dia menjadi suci, bisa dimanfaatkan. Ya, jadi suci dan otomatis boleh diperjualbelikan setelah itu kalau sudah suci. Ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa bangkai itu adalah najis, ya. Lawan dari suci adalah najis. Ya. Kemudian yang termasuk bangkai. Hewan-hewan yang bagaimana bentuk-bentuk yang bangkai? Yang pertama, hewan yang darat yang mati tanpa diputus urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan. Jadi ketika disembelih, yang kita memastikan terputusnya dua ini, yaitu saluran pernafasan dan saluran makanan. Ini tersembelih, ya, maka dia baru menjadi halal untuk dimakan, menjadi halal secara syariat Islam. Karena itu syaratnya. Dengan menggunakan pisau yang tajam, ya. Maka hewan yang mati karena sakit, ya, kemudian kena benda berat, tertimpa benda berat, terluka, jatuh di tempat ketinggian, dipukul, dicekik, maka ini adalah bangkai. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 3, wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'a illa ma dzakaitum. Yaitu diharamkan hewan yang mati tercekik, yang terpukul, yang jatuh dari yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya, kalau sempat kalian menyembelihnya maka dia menjadi halal. Kalau tidak sempat menyembelih maka dia adalah hukumnya bangkai hewan-hewan tersebut. Ya. Dalam menyembelih hewan ini, nah insyaallah tidak lama lagi ya kita akan mengadakan penyembelihan ibadah dalam Islam itu menyembelih hewan kurban. Yang perlu juga kita perhatikan adab-adabnya dalam menyembelih ini. Setelah kita memutuskan dua saluran tadi, pernapasan dan saluran makanan, maka sebaiknya, maka adab berikutnya dibiarkan betul-betul berpisah roh dari badannya hewan tersebut. Jadi jangan langsung, ya, setelah kita menyembelih hewan tersebut dipastikan dulu bahwa rohnya sudah berpisah. Kalau tidak kita akan terkena berdosa, kita kena menzalimi hewan. Karena hewan tersebut disembelih juga ada adabnya dalam Islam, harus dengan menggunakan pisau yang tajam, dijauhkan dari hewan yang lainnya. Ya, hewan itu juga punya adabnya. Mereka akan ketakutan ketika melihat temannya disembelih, maka dijauhkan. Kalau tidak akan berdosa, akan menzalimi hewan tersebut. Kemudian setelah disembelih, kalau rukunnya harus baca bismillah. Setelah disembelih, kemudian dipastikan dulu rohnya sudah berpisah, baru dikuliti atau dipotong-potong. Maka jangan setelah sembelih masih terdapat rohnya kita memotong-motong atau mengulitinya. Maka ini menyiksa, menzalimi hewan. Maka kita pastikan dulu, bisa dilihat dari caranya, dilihat ya hewan tersebut betul-betul sudah berpisah roh dari badannya, dilihat kelopak matanya ketika diangkat. Ya, tidak melawan, maka atau kakinya ditusuk, karena di kaki hewan itu di sela-selanya itu paling sensitif, ditusuk. Kalau enggak bergerak kakinya berarti sudah berpisah roh. Tapi kalau bergerak kakinya ditusuk dikit, maka berarti ada roh. Jangan dikuliti dulu, kalau tidak akan menzalimi hewan tersebut. Ya, ini yang disampaikan para ulama. Allah taala. Nah, otomatis hewan yang tadi dia najis dan haram diperjualbelikan, ya. Karena dia adalah bangkai. Maka tidak halal kalau betul-betul orang yang takut kepada Allah, azab Allah Ta'ala di akhirat, yaitu diancam melakukan jual beli yang haram ini, maka jangan dilakukan. Maka seorang muslim, kalau betul-betul dia seorang muslim, pasti dia tidak akan menjual hewan yang mati kemarin, ayam tiren ya. Nah itu dijualnya. Maka seorang muslim tidak akan melakukan ini, karena harta yang dapatkan menjadi harta yang haram ya. Kemudian hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah, ini termasuk bangkai ya. Hewan ternak disembelih tanpa mengucapkan bismillah, menurut pendapat yang kuat. Terjadi perselisihan para ulama ya. Hewan kalau seorang muslim menyembelih ayam atau kambing tapi tidak baca bismillah dengan sengaja, sengaja dia tidak baca bismillah ya, maka mayoritas ulama mengatakan hewan tersebut menjadi bangkai. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap menjadi halal. Kita lihat bagaimana cara para ulama berdalil ya. Pendapat pertama, para mayoritas para ulama yaitu Hanafi, kemudian Maliki dan Hambali, kalau seorang muslim menyembelih tanpa membaca bismillah sengaja, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Dalilnya firman Ta'ala surah Al-An'am ayat 120. Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan ya binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatannya semacam itu adalah suatu kefasikan. Perbuatannya suatu kefasikan artinya bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah mengharamkan untuk kita memakannya. Ya, kenapa? Menjadi ketika haram berarti menjadi suatu najis, menjadi bangkai. Ya. Pendapat kedua yaitu para ulama yang menganut mazhab Syafi'i menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Ya. Berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya hadis ini riwayat Abu Dawud. Dzabihatul muslim halalun, sembelian seorang muslim halal. Zakar smallahi aw lam yadhkur, baik seorang muslim tersebut menyembelih membaca bismillah maupun tidak membaca bismillah ya. Tapi berdalil dengan hadis ini ditanggapi oleh mayoritas ulama, hadis ini tidak kuat. Kenapa? Karena hadisnya mursal, yaitu salah seorang generasi setelah sahabat menyandarkan hadis ini langsung kepada Nabi dan ia tidak menyebutkan sanad antara dia dengan Nabi. Jadi tabi'in ya meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan perawinya dari sahabat. Ini namanya mursal, hadis mursal ya. Maka otomatis hadis mursal ini lemah ya. Para ulama mengatakan ini tidak kuat ya. Karena tidak mungkin para tabi'in ini langsung bertemu Rasulullah SAW. Karena yang namanya tabi'in adalah hanya bertemu para sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika tidak disebutkan siapa sahabatnya, maka tidak kuat hadis ini, sanadnya terputus. Dengan demikian pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang kuat, karena Allah mengatakan tadi dalam surat Al-An'am ayat 120 yaitu jangan kalian makan yaitu hewan yang tidak disebutkan nama Allah untuk ketika menyembelihnya. Wa innahu lafiskun. Maka begitu juga kita ketika kita akan pasar membeli hewan ayam, maka kita perintahkan ya, karena di zaman kita ini orang banyak tidak peduli lagi halal dan haram. Kadang-kadang dia tidak mengerti hukum syariat terhadap adab-adab rukun dalam menyembelih, tapi dia bekerja sebagai penjual daging ayam, ayam potong, tidak mengerti hukum syariatnya. Terkadang dia menyembelih tanpa membaca bismillah ya. Maka ini berbahaya kalau kita melihatnya maka kita harus perintahkan orang menyembelih tersebut untuk membaca bismillah. Ya. Kalau tidak akan menjadi bangkai bagi kita, haram kita makan. Ya, kalau kita tidak tahu, maka dihukumi, yaitu baru kita hukumi sembelian muslim itu adalah halal. Jelas? Tapi kalau kita lihat di hadapan kita, maka kita perintahkan dia. Kita apalagi kita lihat orangnya kayaknya kurang meyakinkan ya. Orangnya kurang meyakinkan untuk menyembelih ayam. Dari keadaannya itu jauh dari memahami agama Islam. Ya. Maka sebaiknya kita perintahkan dia untuk baca bismillah. Selanjutnya, hewan yang disembelih oleh non-muslim, bagaimana hukumnya oleh non-muslim? Non-muslim ini ada dua. Ya. Ada yang non-muslim ini, mereka yaitu memiliki kitab yang Allah turunkan dari langit, atau dikenal dengan ahlul kitab. Artinya Allah menurunkannya itu seperti Yahudi dan Nasrani ya, yang ada di zaman kita. Non-muslim yaitu ada yang mereka tidak memiliki kitab dari Allah. Maka sepakat, tidak ada perselisihan ulama, kalau yang menyembelih yang tidak memiliki kitab dari Allah turunkan, maka ini haram bagi seorang muslim makannya. Yaitu contoh seperti apa? Sembelihan orang Hindu. Ya, maka sembelihan orang yang tidak beragama, ateis, sembelihan orang Buddha, maka tidak halal kita makannya. Maka susah. Makanya dianjurkan, maka tidak dianjurkan seorang muslim melakukan perjalanan kecuali memang ada maslahat yang kuat dia untuk melakukan perjalanan ke negeri sembelian-sembeliannya tersebut, apalagi mayoritasnya tidak beragama muslim, yang bukan Yahudi maupun Nasrani. Misalkan kemana? Ke Hong Kong ya, Thailand, Korea. Kalau tidak ada kebutuhan yang ini, maka ngapain kita perjalanan? Sulit untuk cari makanan yang halal, karena ini berbahaya. Makanan yang haram Allah alamkan pada kita untuk makan, maka berdampak bagi kita. Ya, akan pasti akan berdampak bagi tubuh kita. Maka tidak dianjurkan seorang muslim melakukan perjalanan ke sana. Karena sulitnya mencari makan. Allah perintahkan kepada kita untuk makan. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di muka bumi itu yang halal dan baik. Allah sebutkan bahwa non-muslim ini sembelihannya haram. Maka kita senang melakukan di sana. Kemudian makan daging di sana. Maka ini menentang firman Allah Ta'ala. Maka ya akan nanggung risiko nanti di akhirat kalau tidak bertobat. Ini ya, agama-agama penyembah matahari, penyembah api yang tidak memiliki ini, maka mereka sembelihannya haram bagi orang muslim. Seorang muslim menjaga makanan, hendaknya menjaga makanannya, maka tentu akan risih ketika akan melakukan perjalanan itu. Tapi kalau yang tidak peduli, mereka tidak akan memperhatikan ini. Ya, mereka tidak memperhatikan dan akan berdampak dalam hidupnya. Kemudian non-muslim ahlu kitab. Ya, seperti Yahudi dan Nasrani. Maka para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang muslim karena Allah yang menghalalkannya, sehingga sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Jelas dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini Allah halalkan bagi kalian seluruh yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kemudian juga dan makanan ahlu kitab juga halal bagi kalian. Maka makanan itu termasuk adalah sembelihan mereka. Halal bagi kalian kata Allah Ta'ala. Sehingga sepakat para ulama, halalnya makanan ahlu kitab bagi kita. Ya, orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi keabsahan sembelian, dibolehkan sembelian bagi ahli kitab ini disyaratkan bagi muslim halal, ada beberapa syarat. Ya. Secara umum boleh, tapi ada dengan persyaratan dijelaskan para ulama. Syarat pertama, terdapat perselisihan para ulama. Siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab ini? Ya. Maka terdapat perselisihan para ulama. Yahudi Nasrani maksudnya siapa? Pendapat pertama yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud ahlu kitab yang halal muslim untuk makannya yaitu haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Maka jika seseorang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pada waktu sekarang ini, sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani, maka pada masa sebelum Rasulullah Nabi, maka sembelihannya termasuk bangkai. Maksudnya apa? Berarti ini hanya keturunan orang-orang Yahudi yang memang nenek moyang mereka Yahudi menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang Indonesia beragama Nasrani Yahudi, ini masih keturunan yang dibawa Nabi atau tidak? Tidak, karena Indonesia dulu agamanya apa? Asalnya apa nenek moyang Indonesia? Ya, animisme dan apa? Dinamisme. Tidak ada Tuhan, ya. Hanya percaya pada roh-roh leluhur. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan kalau orang Indonesia Yahudi Nasrani agamanya ini tidak termasuk, tidak halal bagi muslim untuk makan sembelihan mereka. Ada tetangga misalkan, tetangga orang Indonesia juga, ya, dia Nasrani atau Yahudi, nah, maka tidak halal kalau dia nyembeli ayam, dia nyembeli, kita lihat dia nyembeli, maka tidak halal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Asy-Syirazi berkata, sembelihan Nasrani, Asy-Syirazi berkata, sembelihan Nasrani Bani Taghlib, orang Kristen dari suku Arab. Suku Arab ini tidak halal. Karena suku Arab mereka bukan keturunan nenek moyang mereka tidak beragama Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena suku Arab itu Bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nasrani. Dan tidak dapat dipastikan apakah Bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh pendetanya atau mereka masuk Kristen yang murni. Jadi apa? Islam mereka setelah Nasraninya berubah, Alkitab dirubah oleh rahib-rahib mereka, ahli agama mereka. Dalil pendapat mazhab Syafi'i yaitu berpegang kepada larangan Amir bin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang mana agar tidak memakan sembelian Nasrani dari Bani Taghlib, yaitu Nasrani yang berasal dari suku Arab. Yang suku Arab ini mereka Nasrani setelah bukan nenek moyang mereka yang sebelum Rasulullah SAW diutus. Pendapat kedua, mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelian seluruh ahli kitab, baik yang Islam apa Nasrani dan Yahudinya setelah diutusnya Rasulullah ataupun yang sebelumnya, keturunan yang sebelumnya. Maka seluruh ahlu kitab, maka mas lagi dia beragama Nasrani atau Yahudi, maka halal bagi orang muslim. Ini adalah mayoritas ulama, ya, selain dari mazhab Syafi'i. Allah. Kenapa dalilnya surah Al-Maidah ayat 51? Mayoritas ulama berpendapat Allah berfirman wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, yaitu dengan keumuman firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, wa may yatawallahum, teman menjadikan mereka sebagai wali, maka apa kata Allah, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya, barang siapa yang teman dekatnya yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi, maka ini tidak dianjurkan bagi seorang muslim. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Maka tidak dibenarkan seorang muslim menjadikan teman dekat, sahabat, apa? Sahabat karib, ya. Sahabat karib adalah orang yang non muslim. Allah yang melarang dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Ketika mereka sudah memeluk agama Nasrani dan Yahudi, maka otomatis mereka sudah menjadi golongan mereka. Dengan demikian, Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena mereka sudah setia dengan orang ahli kitab, yang berarti sembelihannya menjadi halal. Wallahu ta'ala alam, Allah lebih tahu mana yang lebih kuat. Akan tetapi dari kita lihat cara berdalilnya para ulama kita, maka pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti. Karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab termasuk yang dewasa ini. Karena Allah mengumum, karena Allah menyebutkan secara umum, yaitu ahlu kitab, tidak dirinci apakah yang sebelum Nabi atau setelah Nabi diutus. Kemudian syarat kedua yang sembelian ahlu kitab itu menjadi halal bagi seorang muslim, yaitu haruslah hewan yang halal dalam agama Islam. Jelas ini ya, kalau haram walaupun disembelih oleh orang, jangankan orang yang non muslim, orang muslim pun yang nyembelih anjing disembelihnya, apakah halal bagi orang muslim? Maka tidak halal, apalagi kalau tidak sembelih, hanya dipukul, di apanya, membunuhnya, maka lebih haram lagi. Syarat ketiga, tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Artinya apa? Kita tahu bahwa sembelihannya ini bukan untuk selain Allah. Kalau seandainya mereka menyembelih untuk sesembahan atau untuk tuan-tuan mereka, ya, Yesusnya atau apanya, selain Allah, maka ini tidak dibolehkan bagi seorang muslim. Karena Allah menyebutkan surah Al-Baqarah, jangankan non-muslim, yang muslim pun kita tahu bahwa dia nyembelih, kenapa disembelih ini untuk ini penyerahan biar aman ketika bangun jembatan. Boleh kita makan hewan tersebut? Tidak dibolehkan, haram kita untuk makannya. Ya. Atau kenapa hewan ini disembelih? Ini seserahan untuk diserahkan ke Dewi Sri misalkan, atau laut, dewa laut ya, Nyi Roro Kidul, maka haram seorang muslim makannya. Begitu juga kenapa? Karena sudah disembelih karena selain Allah. Allah mengatakan wa ma uhilla li bihi li ghairillah, dan yang disembelih selain Allah ini diharamkan, innama harama 'alaikum. Maka inilah di antara bentuk yang haram bagi seorang muslim dan haram untuk diperjualbelikan. Insyaallah setelah azan kita diskusi bertanya jawab mengenai hal-hal yang perlu diperjelas. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana Ustadz kalau pas lagi disembelih hewannya lehernya sampai putus gitu? Ya, wallahu ta'alam, yang dalam syariat itu harus ya dua hal yang diperhatikan, itu putusnya saluran nafas dan saluran makan. Maka menjadi halal. Ya, wallahu ta'alam. Ya, tidak masalah. Karena ini perhatikan itu dengan rukun nyembelih itu dengan baca bismillah, kemudian putusnya saluran makan dan saluran pernapasan. Tentu kalau sudah putus falanya berarti putus juga dua hal itu kan. Ya, ada yang lain? Silakan. Gimana? Daging beku yang dibeli pemerintah dari India. Walau alam saya tidak tahu hukumnya, maka pemerintah harusnya memastikan. Ya, saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang jelas, kita sebagai negara Muslim, pemerintah kita harusnya memperhatikan makanan bagi rakyatnya mayoritas Muslim, harus memastikan kehalalan hewan yang dari di sana. Harusnya ada petugas yang memeriksa kehalalannya. Wallahu ta'alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Karena saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Silakan Pak. Ada suntikan yang mengandung lima babi ya. Ya. Jadi ada obat suntik itu mengandung lemak babi. Obat suntik itu untuk mencegah supaya orang yang pergi umrah atau haji itu tidak stroke karena panasnya matahari. Namanya suntikan meningitis. Terima kasih Ustaz. Meningitis. Ya. Maka kalau memang darurat tidak ada yang lain, maka dia menjadi dibolehkan. Para ulama menyebutkan dibolehkan. Tapi sekarang sudah ada yang lain, ya. Sudah ada yang lain dari sapi, maka tidak dibenarkan, tidak lagi menjadi darurat karena sudah ada alternatif lain. Tapi kalau memang menjadi daruratnya, artinya kita melakukan sesuatu. Kenapa menjadi begini? Kita diperintah Allah Ta'ala untuk mengerjakan ibadah wajib bagi orang yang mampu untuk mengerjakan haji, ya. Dan memang dengan tidak ada yang lain kecuali memang ini adanya, ya. Memang ada dari babi ini, tidak ada yang lain dari babi ini atau yang dikembangkan dari tubuh babi. Maka otomatis dan memang berdampak kalau tidak dilakukan suntik, memang berbahaya, ya, mudaratnya. Itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau bahkan bisa menjadi penyakit yang berbahaya dan itu menjadi darurat. Allah mengatakan wa qad fassala lakum ma haram 'alaikum illa ma turitum 'alaihi. Allah telah menjelaskannya haram bagi kalian kecuali jadi darurat. Darurat itu bisa menjadi merusak pada lima hal. Di antaranya itu nyawa. Allah perintahkan bagi seorang muslim untuk menjaga nyawanya karena berharga. Diharamkan seorang muslim menghilangkan nyawa muslim yang lain. Dan kita Allah katakan wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian. Ketika kita yakin bahwa kalau tidak suntik akan berbahaya, bisa meninggal segala macam di sana, maka ini jadi halal bagi kita darurat karena terpaksanya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau sudah ada yang halal maka tidak menjadi darurat. Darurat itu bisa dilihat dari keadaan. Kadang-kadang bisa menjadi darurat, kadang-kadang tidak. Kalau sudah ada alternatif lain maka ini tidak lagi menjadi darurat. Kira-kira bisa dipahami, Pak. Allah. Ya, satu lagi silakan. Silakan. Ya. Maka hewannya hewan apa ini, sapi apa ayam? Ya. Iya, karena enggak bisa kita katakan bismillah kemudian yang tadi enggak bisa. Harus setiap hewan itu disembelih dengan baca bismillah agar dia menjadi halal. Ya, ini dia agar menjadi halal, maka para mengatakan setiap hewan itu dibaca bismillah. Maka nanti akan kita jelaskan dalam permasalahan yaitu pemotongan cara modern, bukan dengan manusia tapi dengan mesin. Ya, nah itu nanti akan kita jelaskan insyaallah. Yang jelas hukumnya setiap hewan harus dibacakan bismillah dan terpenuhi dua rukun tadi, apa? Terputusnya saluran nafas dan saluran makanan. Kalau tidak dia menjadi bangkai, haram untuk dimakan seorang muslim. Masih ada? Satu lagi silakan. Silakan. Non muslimnya muslim apa? Non muslim apa ini? Yang ahlu kitab atau ke apanya mereka itu yang masak yang beli mereka catering muslim gak biasanya? Kalau muslim cateringnya halal bagi kita. Ya lihat cateringnya apa, muslim berarti halal. Makanan Chinese. Ya, kita lihat, kita bisa melihatnya dari yang terlihat oleh kita bentuk makanannya. Dan kemudian wajib datang atau tidaknya dilihat. Kalau terdapat maksiat Allah pada Allah di sana maka tidak wajib bagi seorang muslim mendatangi. Misalkan ada hal-hal yang diharamkan. Ya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan, kemudian mengumbar aurat para wanitanya, maka menjadi tidak wajib bagi seorang muslim untuk lebih wajib menjaga agama. Karena sesuatu yang darurat juga harus dijaga seorang muslim agamanya. Ketika dia harus menghadiri suatu acara tetapi di sana banyak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, hal-hal yang diharamkan, berkumpul wanita dan laki-laki, banyak aurat para wanitanya, maka tidak wajib kita menghadirinya. Semoga bisa dipahami, apalagi masalah makanannya. Bukan dari makanan saja, bahkan banyak hal yang perlu pertimbangan bagi kita untuk menghadirinya. Ya. Mana yang lebih kita harapkan, hubungan bisnis kita atau agama kita yang nanti menjadi sesuatu yang ditanyakan Allah Ta'ala di kehidupan yang abadi. Maka dunia bisa dicari dengan cara yang Allah menjamin rezeki kita. Tapi akhirat ini berdampak bahaya bagi kita, itu dalam kehidupan yang abadi nanti. Wallahu ta'ala. Saya rasa cukup. Kita akhiri, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.